Mitra bisnis, pemerintah menganggarkan dana 10 triliun rupiah untuk membantu sektor real menghadapi krisis global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, dana tersebut dapat digunakan jika terjadi kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan subsidi tertentu. Hal ini juga ditujukan untuk salah satu instrumen counter-critical pemerintah guna memberikan sedikit ruang kepada para pengusaha sektor real dalam menghadapi gejolak finansial. Mitra bisnis, untuk membahas masalah ini, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat bantuan 10 triliun untuk sektor real ini, Pak? 10 triliun itu, ya Allah, 10 triliun. Kita subsidi energi aja 300 triliun, kok berani? Untuk sesuatu yang sia-sia, ini untuk sektor real 10 triliun. Itu mah bukan jadi angin lagi, debu. Jadi, itu yang saya katakan, mendingan enggak deh. Nanti kalau dikucurkan, apa yang terjadi? Lebih heboh. Karena apa? Yang butuh itu 100 triliun dikucurkan 10. Berantem tuh dunia usaha. Iya enggak? Wow. Pembagiannya tuh persis seperti itu loh yang di Jawa Timur itu. Di Pasuruan. Hati-hati. Jadi mendingan enggak deh kalau 10 triliun. Iya, apa gunanya gitu? Jadi tidak signifikan gitu. Dia membuat situasinya bergeming gitu. Kan kita ingin, kalau hukum juga ya. Kalau kita ingin menggeser suatu benda yang berat sekali, kan energi yang kita miliki harus kita himpun lebih besar daripada beratnya si benda itu kan. Kalau enggak ya enggak geser-geser kan. Simpelnya hukum alam deh. Jadi enggak usah pakai teori ekonomi konvensional nih. Pakai ilmu alam aja deh. Ilmu fisika dasar. Enggak membutuhkan satu sofistikasi modeling apa gitu. Back to basic. Lalu bagaimana hubungan dengan rencana kedatangan tim IMF yang katanya akan membantu di sektor real, Pak? IMF mau datang lagi dalam rangka apa? Enggak kan gini ya. IMF itu kan arisan dunia. Jadi seluruh anggota IMF termasuk Amerika punya hak untuk narik dana dia sendiri di IMF. Kalau dibutuhkan, otomatis dia bisa tarik dana yang sejumlah tertentu. Oh, itu uang kita. Uang kita yang ditaruh di IMF. Makanya di neraca pembayaran, reserve di IMF. Ada reserve yang kita pegang, ada reserve di IMF, ada reserve dalam bentuk emas. Nah, kalau itu normal, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau kita meminta lebih dari kuota, ada namanya conditionality. Namun, sekarang itu, Strauss-Kahn ya, Dominic Strauss ya namanya sekarang. Itu menerapkan conditionality yang sangat ringan. Belajar dari pengalaman yang lalu. Jadi sekarang yang udah ngetok kan Pakistan, Hungaria, kemudian beberapa negara lagi, itu tidak serentetan conditionality yang tidak relevan seperti diterapkan pada Indonesia. Sampai dulu IMF ngurusi Timor Putra Nasional, ngurusi BPPC gitu kan. Oh, itu kan udah kebangetan. Orang yang harus direstorasi adalah sektor perbankan. Kok ngurusin monopoli-monopoli? Ya benar monopoli masalah republik, tapi itu di luar domain IMF. Nah jadi mereka sekarang makin friendly. Nah tapi kita rasanya masih belum membutuhkan dana IMF melebihi kuota, 3 kali melebihi kuota gitu. Dan rasanya tidak ya, mudah-mudahan tidak deh. Kita masih punya attentive scheme yang favorable lah di luar IMF itu. Nah kalau IMF berkunjung ke Indonesia, ya itu selalu 2 kali setahun, general check up. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.